duaan bermesraan. Tapi bukan sama aku. Aku cinta dia yang cinta pacarnya. Aku cinta dia yang cinta pacarnya. Satu sisi berkata, semoga kau dan dia tak bahagia. Sisi lain berkata, ingat ada karma. Jika benar-benar cinta, doakan dia bahagia. Salah, selama kau kuat menahan sakitnya. Aku cinta dia, aku cinta dia, aku...